Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kembali dalam suasana yang begitu menyenangkan ini. Dalam suasana penuh kekeluargaan ini kita kembali bersua untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala, dan juga bersama kita di studio sudah hadir para narasumber kita, ada Ustaz Fajrul Haq dan Ustaz Dahlan yang nanti kita harapkan banyak masukan dari mereka. Kita akan mencoba untuk membahas ayat ke-51 dari surat Hud yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi la as'alukum 'alaihi ajran in ajriya inna 'alan ladzi fatarani afala ta'qilun. Hai kaumku, saya tidak meminta upah kepadamu bagi seruanku ini. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Maka tidakkah kamu memikirkannya? Para pendengar rahimakumullah, masih tentang seputar kisah Nabi Hud alaihi salam. Maka di dalam ayat 51 ini kembali Nabi Hud menyampaikan ajaran penting yang dibawanya. Kalau di dalam keterangan ayat terdahulu sudah menyampaikan hal paling pokok, yaitu ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah dan jangan menyembah selainnya. Kemudian penjelasan lanjutan disampaikan oleh Nabi Hud, ya qaumi la as'alukum 'alaihi ajra. Wahai kaumku, aku tidak meminta sedikit pun upah dari apa yang aku lakukan. Menarik kalau kita kaji ayat ke-51 ini. Karena setelah Nabi Hud alaihi salam menyampaikan ajaran dakwah kepada kaumnya dan ternyata mengalami penentangan yang begitu keras dari mereka, akhirnya beliau mengeluarkan ucapan ya qaumi. Ya, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menggambarkan bahwa pemakaian kata-kata ya qaumi, seruannya ini untuk menunjukkan betapa penuh rasa kasih sayang Nabi Hud alaihi salam berusaha untuk memberikan peringatan kepada kaumnya, berusaha untuk menunjukkan jalan kepada kaumnya dan menginginkan yang terbaik buat mereka. Ini yang paling penting yang akan kita kaji dari prolog singkat ini, bahwa ternyata orang-orang yang melakukan kebaikan itu mereka melakukannya dengan penuh kasih sayang. Yang mereka inginkan adalah bagaimana orang lain juga berada di dalam kebenaran dan mampu mencapai kebaikan-kebaikan yang sebenarnya, atau mencapai kebaikan pada puncaknya. Coba perhatikan orang tua kita, ternyata mereka adalah orang-orang yang selalu menginginkan kebaikan kepada kita. Wahai anakku tersayang, belajarlah engkau. Walaupun mungkin kata-kata belajar itu berat, ya, tanggung jawabnya, atau dalam artian berat mungkin di dalam pikiran kita untuk kita kerjakan, tapi sebenarnya apa yang diinginkan oleh orang tua adalah kebaikan buat kita semua. Begitu juga dengan para nabi ketika mengatakan ya qaumi ubudullah, menyembahlah kepada Allah, ya. Berat memang mungkin terasa bagi kaumnya, tapi satu hakikat yang harus diketahui bersama bahwa semuanya ini adalah untuk kebaikan mereka juga. Jadi orang yang baik akan dengan penuh kasih sayang berusaha untuk menarik orang lain untuk melakukan tindakan yang sama yang dilakukannya, karena dia cukup tahu bahwa dengan melakukan tindakan-tindakan kebaikan akan memberi pengaruh kebaikan dan juga kebaikan di dalam kehidupannya. Sebaliknya, orang yang melakukan kejahatan, sebenarnya mereka ketika menyuruh orang lain melakukan kejahatan bukanlah atas dasar ingin orang lain mendapatkan kebaikan, tetapi hanya ingin menghancurkan mereka saja. Ketika ada orang mengatakan tak usah belajar, itu artinya dia tidak ingin orang yang dilarangnya itu mendapatkan kebaikan. Jadi silahkan pilih dari salah satu dua pilihan ini. Apakah kita akan memilih untuk mengikuti ajakan orang yang berbuat baik, ajakan orang yang mengajarkan kebaikan, atau mengikuti ajakan orang-orang yang menyuruh kepada perbuatan jahat? Toh juga hasilnya akan kembali kepada kita saja. Yang baik akan mendapatkan yang baik, sedangkan orang yang lakukan kejahatan akan merasakan akibat yang dilakukannya. Bersama kita sudah hadir para narasumber kita, kami persilakan. Ya, alhamdulillah. Dalam surat Hud ayat 51 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Saya tidak meminta upah kepadamu bagi seruanku ini. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku, maka tidaklah kamu memikirkannya." Para pendengar siaran RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, daripada pertanyaan Nabi Hud alaihi salam kepada kaumnya, apa yang memberatkan kalian untuk melaksanakan apa yang saya perintahkan dan saya serukan? Apa yang ku sampaikan ini adalah berasal dari Allah dan saya tidak meminta upah pada kalian atas penyampaian tersebut. Para pendengar siaran RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita setiap dalam melakukan amal kebaikan, ya, dapat kita kaji daripada ayat ini, setiap kita melakukan amal kebaikan, setiap kita berbuat kebaikan kepada orang lain, mengajak orang lain, itu tidak ada yang kita harapkan dari orang yang kita ajak, melainkan yang kita harapkan adalah ganjarannya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dalam arti apa yang kita lakukan harus ikhlas lillahi taala, karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ibaratnya para pendakwah ini, ya, para untuk para pendakwah, ya, ustaz-ustaz, ya, atau para yang mengajak untuk kepada kebaikan, maka sesungguhnya di sini setiap kita mengajak, setiap kita berdakwah, kita jangan mengharapkan imbalan daripada orang-orang yang kita ajak, melainkan kita akan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya ganjaran itu tidak kita dapatin daripada Allah Subhanahu wa taala jika kita melakukannya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya sesuatu yang kita lakukan harus ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya apa yang kita lakukan terasa dan membuahkan hasil yang baik. Para pendengar siaran RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, juga dalam ayat ini pernyataan Nabi Hud alaihi salam, la as'alukum alaihi ajran, saya tidak meminta upah kepadamu bagi seruanku ini, mengandung pengertian bahwasanya merupakan sesuatu kewajiban dan kelayakan suatu kaum untuk membayar upah yang besar terhadap jasa dakwah yang mereka terima. Namun Hud yang telah memberikan manfaat yang tidak terbatas waktunya penggunaannya hanya meminta upah itu pada Allah Subhanahu wa taala, zat yang sanggup untuk membayarnya, karena sesungguhnya kebaikan itu tidak dapat dibeli, tidak dapat dibayar kecuali Allah Subhanahu wa taala yang dapat memberikan ganjarannya, yaitu Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Demikian Ustaz Fajrul. Ada hal yang sangat menarik dalam kajian kita saat ini. Apa itu? Yaitu tentang penekanan sebagaimana yang sudah disampaikan tadi tentang masalah upah. Diingatkan di sini bahwasanya upah itu akan Allah berikan nanti. Pengertian upah di sini adalah sebetulnya untuk menekankan titik yang paling penting di sini adalah bagaimana setiap yang kita kerjakan itu betul-betul terpancar dari husnul niyah kita, dari hati kita. Husnul niyah itu adalah baik mutu dari niat kita tersebut. Maka di sini illa 'alal ladzi fatarani itu adalah untuk menekankan betul-betul bagaimana keikhlasan kita dalam kita betul-betul mengambil, menjalankan amanah yang sudah Allah berikan, baik yang sudah kita laksanakan kita dapat pertahankan ataupun yang belum, sehingga kita dapat mencapai betul-betul kemurnian yang mutlak, sehingga menimbulkanlah profesionalisme kita dalam bekerja. Karena Allah mengatakan di sini, mengingatkan untuk seluruhnya, kalau seandainya seseorang itu niat baiknya itu tidak ada, maka masyarakat apapun yang seorang yang memimpin itu akan hancur semuanya, termasuk di segala tempat, baik itu di dewan, baik itu di pejabat-pejabat tinggi. Karena di sini yang paling ditekankan kalau mutunya bagus bekerja itu karena terpancar di dalam hatinya itu adalah husnul niyah, kebaikan niat tersebut. Mungkin begitu kalau menurut pandangan, karena kadang-kadang orang dapat salah memahami ayat ini. Nah, dalam arti kata apa? Lebih banyak mereka itu meminta upah sebelum mereka bekerja diberikan fasilitas mobil yang tingginya 1M harganya, belum bekerja saja tapi fasilitas sudah hebat. Ini kan artinya tidak sesuai dengan kajian ayat yang kita kaji saat ini. Nah, mungkin ada pendapat dalam agama, mungkin bagaimana Ustaz Dahlan, apa boleh kita meminta upah dalam dalam kajian kita saat ini? Ya, terima kasih pada Ustaz Fajrul Haq. Sesungguhnya apa yang kita lakukan itu menurut ayat tersebut adalah upah, yaitu ganjaran ya, ajran, yaitu upah yang kita harapkan itu tidak lain adalah lillahi ta'ala. Akan tetapi di sini umpamanya kita melakukan satu hal ya, satu hal yang bernilai umpamanya dakwah ya, itu kalau kita utamakan dengan upah dahulu, tidak ada niat yang kita tanamkan lillahi ta'ala, maka sesungguhnya itu tidak akan mendapat ridha Allah ya. Tidak akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita dapati apa? Mungkin hanya ganjaran dunia. Di sini yang sangat kita harapkan dalam ayat ini adalah yang perlu kita garis bawahi adalah upah, yaitu ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, dan artinya dunia dan akhirat kita dapatkan. Jangan dunia saja gitu saja. Iya, jangan dunia saja. Nah, di sini kita bisa melihat orang dalam melakukan dakwah atau kebaikan ya, seperti Ustaz sampaikan tadi, itu hanya mendahulukan dunianya. Mereka ingin mendapatkan upah daripada dunia, tetapi upah daripada untuk mencapai ke akhirat nanti tidak mereka menginginkan. Ini yang sangat kita sayangin. Maka perlu kita garis bawahi dunia dan akhirat. Upah atau ganjaran ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, dunia dan akhirat. Sekian. Iya. Kesimpulannya gimana Ustaz Perdana? Iya. Terima kasih Ustaz Fajrul, para pendengar yang dirahmati oleh Allah. Masukan dari narasumber kita tadi memberikan satu pemahaman kepada kita bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihi salam itu berangkat daripada keyakinan yang kuat di dalam dirinya terhadap mana yang terbaik, yang memberikan yang terbaik bagi dirinya. Ini yang paling penting. Ketika kita yakin bahwa Allah pasti memberikan yang terbaik, maka pemberian orang lain itu hanyalah satu hal yang biasa-biasa saja, tidak ada yang heboh. Tapi pada saat kita mengharapkan pemberian dari orang lain, menyampingkan pemberian dari Allah, maka disitulah akan terjadi kerusakan, karena fokus kita bukan lagi kepada kebaikan, tapi sudah kepada hal-hal yang sifatnya materialis. Nah, di penutup ayat ini Allah mengatakan afala ta'qilun. Ini adalah ucapan yang Nabi Hud sampaikan dan direkam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan agar kita kembali menyadari bahwa mempergunakan pikiran, menimbang dengan baik, bersikap dengan bijaksana dan arif itu adalah salah satu tugas kita di dalam menjalani kehidupan ini. Pandai-pandailah bersikap, cerdaslah di dalam berpikir, timbanglah segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, karena ini akan menjadi modal kita untuk menjalani kehidupan yang jauh lebih baik. Manakah yang lebih baik dalam keterangan ayat ini, mendapatkan upah dari Allah atau manusia? Kalau orang yang arif akan mengatakan tentu yang diberikan oleh Sang Maha Penguasa akan jauh lebih baik daripada apa yang bisa diberikan oleh orang-orang yang hanya merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dapat menginspirasi kita bahwa di dalam kehidupan ini banyak hal-hal yang harus kita kerjakan, dan bagaimana kita mempergunakan pikiran kita dengan baik, karena dengan pikiran kita akan mampu membangun kehidupan ini jauh lebih baik. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.